Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Allahumma salli wa salli mubarak ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program kita, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai pada hari ini kita sudah masuk bab adab beristinja. Adab beristinja. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat, Pak Putra. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Kita lanjutkan ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fis sahara wa yajtanibu al-qibla wa yajtanibu istiqbal al-qiblati menghindari. Ini salah satu apa sih adabnya. Wal afdol, ini kan bagian dari bab teks imam apa namanya. Waalaikumsalam dokter Ustaz Al-Ghazi, Ustaz Zulkifli Al-Ghazi. Dari teks sebelumnya, al afdol ayastajmira bil ahjari thumma yudbi'uha bil ma wa yajuzu ayyattasira ala al ma'i aw ala thalathati ahjarin yunfi bihinna al mahal. Nah, terus wa yajtanibu al istiqbal al qiblah, dan menjauhi atau menghindari istiqbal al-qiblati menghadap ke kiblat wa istidbaruha. Ini bagian dari afdolnya istinja. Afdolnya melakukan istinja, afdolnya buang air. Itu bentuk afdolnya buang air begitu. Menghindari menghadap kiblat wa istidbaruha atau membelakangi kiblat fi shahra di ruang terbuka. Shahra itu padang, padang lapang. Padang pasir. Ya karena dulu orang tuh buang apa namanya buang hajat, Mukhtar Arifin. Barakallahu fik. Allahu yubarik. Orang buang hajatnya di padang lapang karena mereka rumahnya tuh tidak didesain untuk didapat apa untuk ada mirhatnya, untuk ada tempat buang hajat di rumah. Semua dilakukan di shahra, di padang lapang. Idza arada qada al-hajati, kalau ada seseorang arada ingin qada al-hajati buang hajat fi sahra'i di padang lapang, hurima alaihi wa hurim. Ini diharamkan berarti. Hurima alaihi al-istiqbal wal istidbar. Hurima alaihi, diharamkan baginya al-istiqbal menghadap wal istidbar dan juga membelakangi kiblat. Idza, nah idza lam yastatir bi syai'in sutratan mu'tabaratan. Kalau dia tidak idza lam, jadi keharaman menghadap atau membelakangi kiblat. Oh, Pak Ahmad MZ ini mulai hadir lagi. Kalau keharaman menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat itu idza lam yastatir bi syai'in sutratan mu'tabaratan, kalau dia tidak yastatir memakai sutra, sutratan mu'tabaratan, sutra yang mu'tabar. Sutra mu'tabar itu sutra yang tingginya rubu'i apa ya thulutsai dhira', 2/3 hasta. 2/3 hasta. Jadi satu hasta itu kalau kita kira-kira dia 45 cm, 45 cm. 45 cm, 2 per 3 nya berapa? Kalau 45 kita bagi 2, 22,5 cm. Nah, itu setengahnya. Kalau kita bagi 3, 45 itu kira-kira susah nih matematika saya mentok. 2 apa 15 sekian. Iya, berarti 2 per 3 itu kalau kita kira-kira 35 cm lah. Jadi untuk dikatakan sutrah mu'tabara itu tingginya seperti mu'akhiratur rohali, seperti senderan pelana unta. Ya, kalau kita duduk di atas unta kita nyender. Nah, itu namanya mu'akhiratur rohli, yang kita senderin itu mu'akhiratur rohli. Mu'akhiratur rohli itu yang punya Nabi itu kira-kira sulusai zira, panjangnya itu 2 per 3 hasta. Jadi disebut musta apa namanya sutrah mu'tabara. Yang dikatakan sutrah mu'tabar, yang dikatakan mu'tabar itu sutrah yang tingginya 2 per 3 hasta, kira-kira 35 cm. Nah, dikatakan haram menghadap kiblat, haram membelakangi kiblat kalau dia nggak pakai sutrah itu apa namanya ee-nya gitu, pupnya. Tapi kalau dia pakai sutrah nggak ada keharaman itu, sutrah di depannya gitu, dan posisi dia dengan sutroh itu kita kira-kira tiga hasta. Jadi di tempat dia buang hajat sampai ke sutroh itu, sutroh dia taruh depan dia itu kira-kira 3 hasta. Kalau itu dilakukan maka tidak ada keharaman menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sutrohnya nggak mesti gede-gede, yang penting sutroh aja. Batang kayu, tongkat ya, udah cukup. Ini sutroh mu'tabar. Mudah-mudahan paham ya yang disebut sutrah mu'tabarah. Artinya kalau sutrahnya lebih pendek daripada itu enggak disebut mu'tabarah. Nanti ada penjelasannya nih yang disebut mu'tabarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita," kalau kalian buang hajat, "fala tastakbirul kiblata," maka janganlah menghadap kiblat, "wala tastadbiruha," dan janganlah membelakangi kiblat. Bibaulin, baik itu buang air kecil, baul kencing, au ghaitin, au pup, buang air besar. Walakin, akan tetapi, syariku au gharibu, akan tetapi menghadap timur saja atau menghadap barat saja. Nah, hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual ya kalau kita di Indonesia. Karena kalau kita di Indonesia itu ngadap barat menghadap kiblat, ngadap timur membelakangi kiblat akhirnya gitu. Jadi ini nah sabda Nabi Muhammad SAW untuk orang Madinah. Jadi Madinah itu kan di tengah. Ini gimana ya contohnya ya? Saya nggak punya mapnya. Nah, ini katakanlah nih Madinah nih. Ini Madinah di sini. Ini Mekah di sini. Baitul Maqdis ini, Baitul Maqdis Syam sini, kemudian Mekah di bawahnya sini gitu. Nah, ini ke sini utara, sini utara, sini selatan. Ke Ka'bah, ke kiblat tuh ke utara, ke selatan. Ke Baitul Maqdis ke utara gitu. Maka arah yang paling selamat bagi orang Madinah ketika buang hajat yang ngadep timur atau dia ngadep barat gitu. Itu maksudnya syariku awwaribu. Jadi bukan berarti yang ngadep timur ngadep, bukan, karena arah yang paling aman bagi orang Madinah agar tidak menghadap dan membelakangi kiblat adalah timur dan barat. Karena kalau dia ngadep utara itu berarti ngebelakangin kiblat, kalau dia ngadep selatan berarti dia menghadap ke kiblat. Maka untuk menghindari menghadap atau membelakangi, dia ngadap timur, ngadap barat aja gitu. Tapi kalau kita di Indonesia, yang paling bagus yang ngadap selatan atau ngadap utara. Timur, barat malah nggak boleh, karena itu arah kiblat dan juga membelakangi kiblat. Tapi ingat ya, ini keharamannya kalau nggak pakai sutra. Ruahu syaikhon ini diriwayatkan oleh syaikhon. Jadi kalau ada kalimat syaikhon dalam periwayatan hadis, itu maksudnya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ruahu syaikhon. Kalau ada kalimat ruahul arba'ah, arba'ah itu artinya empat. Empat itu empat kitab sunan. An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidhi, Abu Dawud. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, itu empat kitab sunan, Rawahul Arba'ah. Kalau disebut Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh lima, lima itu empat kitab sunan, satunya lagi Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Kalau diriwayatkan oleh Sab'ah, wah itu Sab'ah, ini empat kitab sunan, satu Imam Ahmad, duanya lagi Syekhan, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Gitu. Rawahu Syekhani, diriwayatkan oleh Syekhan, yaitu dua Syekh periwayatan hadis, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naha an dzalika, larangan tentang itu, tentang menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat. Wadhahiruhu, Pak Ahmad mudah-mudahan udah ketemu ya halamannya ya. Tuh Pak Ahmad jangan nanya lagi nih halaman berapa. Kita udah lewat setengah jam, Pak Ahmad baru nanya halamannya berapa. Orang dia lewat kemana tahu. Wazahiruhu, teksnya, teks eksplisitnya, teksnya, tekstual hadis tersebut, at-tahrim, itu mengandung mengandung keharaman. Teks yang tadi dikatakan, la taqbalul qiblah wa la tastadbiruha, jangan menghadap, jangan membelakangi kiblat, itu teksnya itu yufidu tahrim, memberikan kita informasi tentang keharaman menghadap atau membelakangi kiblat. Wakhtulifa fi allati dzalika, akan tetapi ukhtulifa, diperdebatkan, diperselisihkan, fi allati dzalika, tentang ilah, sebab kenapa diharamkan. Gitu. Ulama sepakat haram, cuman apa ilahnya? Nah, ulama itu selalu gitu ya. Setiap hukum selalu mencari ilah, apa sebabnya? Apakah dia ta'abudi, dogmatis, apa dia punya ilah mu'tabarah? Yang dari ilah itu kita bisa ambil hikmahnya, kemudian kita terapkan kepada hal-hal lain. Jadi apa sebab kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW melarang orang buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Faqila, qila dikatakan, qila itu udah kita ulang-ulang tuh, qila itu sighat tad'ib, qila itu redaksi yang menunjukkan kelemahan. Ini pendapat lemah, tidak diambil gitu ya. Faqila, tapi jarang, jarang Imam Al-Hisni menyebutkan pendapat lemah tuh di awal. Ini di awal nih. Faqila, ukhtulifa fi allati dhalika, ulama berselisih tentang illah kenapa larangan menghadap kiblat dan membelakanginya. Faqila, dikatakan li anna suhra, karena padang lapang itu, ini padang lapang karena enggak mesti padang pasir ya, saya nyebutnya padang lapang karena tidak mesti padang pasir. Ya padang pasir pasti lapang, tapi yang enggak padang pasir kan juga banyak yang lapang, padang luas begitu. لِأَنَّ الصَّحْرَاءَ لَا تَخْلُو عَنْ مُصَلِّنْ مِنْ مَلَكٍ أَوْ جِنِّ أَوْ إِنْسِ, karena yang namanya padang lapang ini, la takhlu, itu tidak terbebas atau tidak sepi, an musallin, daripada orang yang sholat, min malakin, baik itu dari malaikat, au jinni, atau jin, au insiyin, atau manusia. Jadi padang lapang itu pasti ada orang yang sholat, entah itu dia golongan jin, entah itu dia golongan malaikat, entah dia golongan manusia. Farubbama, maka bisa jadi, waqa'a basaruhu ala farjihi fayata'adza bihi. Farubbama, maka bisa jadi, waqa'a basaruhu, penglihatannya, waqa' itu terjadi, waqa' itu menuju. Penglihatan si orang-orang yang sholat tadi, malaikat yang sholat, jin yang sholat, manusia lain yang sholat, itu penglihatannya tuh jadi ala farjihi, tertuju kepada kemaluan yang kencing tadi, yang berak tadi, yang tadi itu kemaluannya terlihat oleh orang yang sholat. Faya ta'adzabihi, maka yang sholat tuh menjadi tersakiti, jijik begitu. Lagi sholat kan gitu. Kalau dia membelakangi kiblat, dia kelihatan itu punya kemaluan daripada orang yang sholat kan gitu. Kalau dia membelakangi kiblat, kemalu orang yang sholat ngelihat ee-nya, ngelihat pupnya kan jadi nggak enak tuh. Tapi kan ini ilahnya agak ini ya. Iya siapa gitu. Kita mau buang air mana? Kita mau periksa dulu nih sejarak satu hektar ada yang sholat apa enggak kan? Nggak. Orang mau aja kan gitu. Jadi ilah keharaman ini kayaknya nggak masuk akal. Maka disebut kila. Ini kila, ini pendapat yang lemah. Tapi pendapatlah ini, bahwasanya as-sahara itu tidak lepas daripada di dalamnya ada orang yang sholat min malakin, dari malaikat, au jinnin, atau jin, atau manusia, yang kalau kita buang air menghadap mengbelakangi kiblat, itu nanti penglihatan yang orang sholat itu kelihatan melihat kemaluan kita, jadi ya ta'adzabihi, jadi ngerasa jijik. Kemudian qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarh at-tanbih, dalam kitab syarh at-tanbih, syarh at-tanbih, tanbih itu kitabnya Imam Asy-Syarazi. Jadi Imam Asy-Syarazi punya dua, at-tanbih ada al-muhadzab. Al-muhadzab disyarah oleh Imam Nawawi namanya al-majmu'. At-tanbih itu juga disyarah oleh Imam Nawawi namanya tashihut tanbih. Namanya tashih at-tanbih gitu. Jadi ada empat, ada lima kitab matan dalam madhab Syafi'i, yang dari lima matan ini lahir tukubai ulama, lahir kitab-kitab Syafi'i. Pertama Tanbih Asy-Syarazi, kedua Muhadzab Asy-Syarazi, yang ketiga Al-Wasit Imam Al-Ghazali, yang keempat Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, yang kelima, ini maksudnya kelima yang pertama nih, yaitu Mukhtasar Al-Muzani, Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarh at-tanbih, dalam kitabnya syarah at-tanbih, hadza ta'lil, illa ini, illa bahwasanya dilarang menghadap atau mengebelakangi kiblat karena ada yang sholat dari malaikat, kemudian nanti dia ngelihat kebawahan kita jadi enggak enak, jadi jijik. Dha'ifun, illa ini dha'if, lemah. Wa ta'lilu sahihu, illa yang sahih, ma dzakarahu al-Qadhi Husain, apa yang disebutkan oleh al-Qadhi Husain wal Baghawi, dan juga Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi Imam Sunnah, punya Syarh Sunnah Al-Baghawi. War-Ruyani, dan juga Imam Ar-Ruyani. Ini ulama Syafi'i juga. Wa ghairuhum, dan juga selain tiga orang yang tadi, jadi banyak yang nyebutin illah ini apa? Anna jihatat kiblah, bahwasanya arah kiblat itu mu'azzamatun, adalah arah penjuru mu'azzamah, yang diagungkan dalam syariat. Arah kiblat itu diagungkan. Makanya bukan cuma pup aja ya, kita selonjoran kaki kita menghadap kiblat aja mak kita ngomel tuh kan. Karena arah kiblat itu mu'azzamah, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang punya kehormatan, sesuatu yang memang harus kita jaga kehormatannya, yaitu arah kiblat. Maka jangan menghadap ke kiblat, jangan juga membelakangi kiblat kalau lagi buang air gitu. Fa wajaba siyanatuha, maka karena dia mu'azzamatun, fa wajaba, maka wajib siyanatuha untuk menjaga arah kiblat tersebut, fi shohra, di lapangan yang terbuka. Wa rakhasa fil bunyani lil masyaqqati, akan tetapi ruhisa, diringankan, diberi dispensasi, diberi keringanan, dikecualikan fil bunyani, kalau dia buang air dalam bangunan. Kalau dalam bangunan, maka tidak ada keharaman menghadap atau membelakangi kiblat. Lil masyakati, karena sebuah kesulitan kalau tetap harus menghadap kiblat. Karena kan kita tidak mungkin, atau tidak, bukan tidak mungkin, tidak pasti mendapat tempat buang air kita itu ya menghadap atau membelakangi kiblat. Ya kita buang air ya seadanya gitu. Maksudnya kita buang air nih masuk ke kamar mandi. Orang yang bikin kamar mandi kan dulu enggak ngerti kudu ngadep atau enggak belakangi kiblat, enggak boleh, itu dia enggak ngerti. Ya dia bikin aja. Ternyata tempat kloset kita tuh ya menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat. Justru kalau kita balik arahnya tuh jadi ribet lagi tuh. Justru nanti ehnya jadi kemana-mana gitu. Itu sebuah kesulitan, lil masyakkah gitu, lil masyakkah. Dan lagi pula kita tidak menghadap kiblat mubasyaratan langsung, akan tetapi dihalangi dengan tembok-tembok itu. Jadi ini alasannya, bahwa arah kiblat itu mu'azzamah, maka karena dia mu'azzamah, punya keagungan, punya kemuliaan, tidak boleh orang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air sebagai bentuk penghormatannya. Tapi diringankan fil bunyani, di bangunan, lil masyakat, jikanya sebuah kesulitan. Wallahu a'lam. Kultu, ini perkataannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Wa qawa hadha ta'lilu illah ini, illah bahwa yang namanya arah kiblatu mu'azzamah. qawwa, dikuatkan hadza ta'lil illa hadza ta'lila illa ini Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid, dikuatkan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqi Al-Aidi. Ini Ibnu Daqiq Al-Aid masyhur ya, ulama abad ke-8 Hijrah, bahkan beliau dikatakan sebagai mujaddid al-mi'ah al-thaminah, ulama mujaddid yang berada di abad ke-8. Dua mazhabnya, ya maksudnya beliau punya karya itu dari dua mazhab. Maka beliau ini memang diperselisihkan mazhabnya antara al-Malikiyah atau al-Syafi'iyah. Imam Ibn Daqiq Al-Aid ini menguatkan ilah ini. Wahtajja, kemudian Imam Ibn Daqiq Al-Aid berdalil lahu tentang arah yang tadi, tentang bahwasanya kiblat itu muazzama, bi hadisi Suraqah bin Malik, dengan hadis Suraqah bin Malik al-Ja'sam. Ini Suraqah bin Malik, tahu ya ceritanya ya. Suraqah bin Malik ini orang yang ngejar-ngejar Nabi sampai 3 kali untanya masuk ke dalam tanah. Ketika, maka dalam kitab Rahiqul Maktumnya Syekh Al-Mubarak Kafur itu disebutkan, siapa Suraqah bin Nawfal itu adalah orang yang paling terobsesi untuk mendapatkan Nabi, karena ada hadiah besar kan, diiming-imingi oleh Quraisy untuk hadiah besar bagi orang yang bisa nangkap Muhammad dan Abu Bakar. Beliau itu menjadi orang yang sangat terobsesi dengan Muhammad, lalu berubah menjadi orang yang paling menjaga Nabi Muhammad SAW. Karena 3 kali udah depan mata. Dan beliau satu-satunya orang, Suraqah bin Malik ini satu-satunya pemburu atau peserta sayembara. Kan dibikin sayembara tuh sama kafir Quraisy, orang yang ngejar Muhammad, dapat Muhammad gini-gini. Nah beliaulah satu-satunya orang pengikut sayembara yang bisa langsung mendekati Muhammad dalam jarak sekian meter. Kalau dalam riwayatnya Suraqah bin Nawfal itu sampai bisa dengar perkataan Nabi Muhammad ke Abu Bakar. Yang Abu Bakar itu kan agak ngeri. Muhammad, kalau bahasa kita gitu, Muhammad di belakang ada yang ngikutin, sudah deket tuh. Muhammad di belakang ada yang deketin, sudah deket. Itu perkataan Nabi Muhammad ke Abu Bakar, la takhaf innallaha ma'ana. Atau perkataan Nabi Muhammad dalam riwayat lain apa? Saya lupa tuh. Itu perkataan Nabi ke Abu Bakar sampai Suraqah tuh dengar, saking dekatnya. Dan beliau satu-satunya orang yang ikut sayembara tuh yang paling dekat. Yang paling dekat kan ada ya, yang ikut sayembara tuh yang sampai ke mulut Gua Tsur gitu ya. Cuman kan itu enggak lihat Nabi. Nabi Muhammad enggak kelihatan, Nabi Muhammad dalam gua. Cuman dia dekat. Dekatnya tuh ya sekedar dekat, tapi dia enggak lihat. Nah, Suraqah ini udah dekat banget dan ngelihat depannya tuh ada Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Akhir setelah itu dia beriman. Suraqah bin Nawfal, Suraqah bin Malik al-Ja'sam. Surah wahtajja Imam Ibnu Daqiq al-Aid berhadis dengan berdalil dengan hadis Suraqah bin Malik al-Ja'sam radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumul baula falyukrim qiblatallah, kalau salah seorang di antara kalian al baula, buang air kencing, falyukrim, maka hendaklah dia menghormati qiblatallah, arah kiblatnya Allah azza wa jalla, fala yastakbilul qiblah, maka janganlah dia menghadap ke kiblat. Qala wa hadza zahirun qawiyyun fi ta'lil. Qala wa hadza, ini Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya yang ngomong, apa Imam Taqiyuddin Al-Haisani Kifayatul Akhyar. Kayaknya si Taqiyuddin Imam Ibnu Daqiq nih. Qala wa hadza zahirun qawiyyun fi at-ta'lil fi at-ta'lil. Inilah teks yang zahir qawiyyin wa hadza zahirun qawiyyun. Ini adalah teks yang zahir dan juga qawi kuat fi ta'lil dalam memberikan illah sebab kenapa diharamkan menghadap dan membelakangi kiblat. Bima dzakarnahu, sebagaimana apa dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, in kana baina yadayhi satirun. Kalau di antara depan, baina yadayhi itu artinya depan dia. Baina yadayhi itu artinya di depannya. In kana baina yadayhi, Imam Nawawi mengatakan, kalau di depannya satirun, ada satir murtafi' yang tinggi, Tingginya qadra suruh sayyidira, tingginya sekitar 2 per 3 hasta. Tadi 2 per 3 hasta kira-kira 35 cm. Wa qaruba minhu ala thalathati azru. Dan kemudian satir tersebut, sutroh tersebut dia dekati dekatnya wa qaruba. Dan dia mendekati sutroh tersebut ala thalathati azru kira-kira 3 hasta dekatnya. 3 hasta itu kalau 1 hasta 45 cm. 45 kali 3 itu berarti 135 cm. 1 meter 30 cm. Jazal istiqbal. Kalau dia punya sutra yang kayak begitu, setengah 2 per 3 hasta, lalu dia taruh di depannya sekitar 3 hasta, 1 meter kok 1,3 meter, maka jaza boleh baginya al istiqbal, boleh baginya menghadap kiblat. Sawa unka na fil bunyani, baik itu dia fil bunyani di bangunan, au sahara atau di sahara. Sahara itu di padang lapang. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih ini kata Imam An-Nawawi. Wa minhum man harra. Nah, ini teman-teman ya. Wa minhum man jaz, kalau buku saya nyebutnya man jazama. Wa minhum man jazama fi sahra'i mutlaqan. Wa minhum, dan di antara ulama, man jazama, yang mempatenkan bahwasanya mengharamkan itu mempatenkan itu maksudnya keharaman itu paten di sahra mutlaqan, secara mutlak. Baik dia pakai sutroh atau enggak pakai sutroh, kalau di sahra itu paten haram gitu. Jadi kalau di kitab saya ini man jazam, siapa yang mempatenkan, menguatkan bahwa itu haram. Tapi di kitab-kitab lain, di cetakan lain, itu sebutnya itu bukan man jazam, tapi man haram, langsung secara eksplisit. Wa minhum man harrama fi sahra'i mutlaqan, dan di antara para ulama ada yang mengharamkan menghadap kiblat, membelakangi kiblat di sahra itu secara mutlak tanpa dibedakan apakah ada sutra atau enggak ada sutra. Tapi sama aja ya, menjazama intinya itu menharoma juga sama. Ya maksudnya kalau ada teks yang berbeda, biar enggak bingung gitu. Menjazama itu meyakinkan, membuat kepatenan bahwa yang namanya menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat itu haram secara mutlak kalau ada di sahra gitu. Kalau teksnya nyebutnya man haram, ya memang begitu. Jadi ada yang teksnya menyebutkan man harrama dengan ada juga man jazam. Iya, kalau kebanyakan ini apa namanya DKI Surabaya itu jazam. Tapi kalau teks kitab-kitab cetakan lain Timur Tengah sana biasanya ada yang beda, haram. Mana tadi? Uqalahu fi syarhil muhadzab. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Wallahu alam. Jam berapa nih? Lanjut. Tanggung. Ya, dicetakan itu jazam. Qalahu fi syarhil muhadzab. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Wallahu alam. Jadi kadang ya kalau Imam Taqiyuddin Al-Hisni Kifayatul Akhyar nyebut Qala Nawawi gitu ya, itu saya nyari kitab Imam Nawawinya, saya nyari kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawinya, saya cari kitab Imam Ar-Rafi'inya. Bukan masalah enggak percaya sama Kifayatul Akhyar, cuma ini cetakan ini memang kadang-kadang ngaco. Ini cetakan ini nih, cetakan ini kadang-kadang harokatnya itu titiknya itu keliru gitu ya, kayak semacam yang di bab mana tuh ya, kita ngomongin soal ad'iyah, doa-doa wudu kan gitu. Doa-doa wudu kan disebutkan oleh, di sini cetakannya lam yadhkurhu illa Syafi'i, tidak pernah disebutkan doa-doa ini kecuali oleh Imam Syafi'i. Padahal ilahnya enggak ada tuh, kita buka langsung ke Raudhatut Thalibin, ilahnya enggak ada. Walam yadhkurhu Syafi'i, yang benar gitu, tidak pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i wal jumhur dan juga ulama jumhur. Jadi enggak ada ilahnya. Itu kan artinya parah itu, beda gitu. Jadi untuk memastikan cetakan. Jadi cetakan saya nih yang ini Darul Ilmi Surabaya. Memang agak ini. Dulu pernah punya yang cetakan bagus. Tahu mana tuh kitabnya. Wah, mana tadi? Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Suja fi Sahra'i, di padang lapang, uhturi zabihi, dikeluarkan. Uhturi zabiha, dikeluarkan dengan kalimat Sahra tersebut, an ghairiha, selain Sahra, selain padang lapang. Selain padang lah. Jadi dikatakan Sahra itu untuk menunjukkan bahwa kalau bukan di Sahra, ya enggak apa-apa. Enggak haram menghadap kiblat. Fala yahrumu istiqbalul kiblati, maka tidak diharamkan menghadap kiblat, wa istidbaruha, atau menghadap ke kiblat, fil bunyani, di dalam bangunan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar, sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Irtaqaitu, beliau mengatakan, irtaqaitu ala dhahri baitin lana, saya naik, manjat, ala dhahri baitin lana, di atas rumah kita. Kalau rumahnya orang jazirah dulu kan gak ada genteng kan gitu, karena mereka tidak didesain untuk tahan hujan gitu ya, biar airnya mengalir gitu kan gitu, genteng karena gak ada hujan, jadi bikin langsung didak gitu. Kalau bikin langsung didak tuh biar bisa langsung naik lantai dua gitu. Irtaqaitu, aku pernah, dan itu kan juga dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah azan pertama kali itu kan di masjid gak ada menara. Sayyidina Bilal bin Rabah tuh manjat ke rumah orang-orang sekitaran Nabawi yang kira-kira lebih tinggi. Di situ Sayyidina Bilal bin Rabah manjat kemudian azan kan gitu. Emang rumah model rumahnya tuh bisa kita nongkrong di atasnya gitu. Aku pernah manjat ala dhahrin bay ala dhahri baitin lana, aku pernah manjat di atas rumah kita. Faraitu, kemudian aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labnataini, di atas dua labnah. Ai dalam bahasa yang lain labinah, labinah atau labnah itu fondasi. Pernah lihat fondasi ya, ceker ayam. Maksud labinah itu ini, ya di atas dua ini, dua tembok. Kaki kanan, kaki kiri. Jadi kaki kanan, kaki kiri Nabi berdiri di atas dua labinah, dua pondasi, dua tembok. Mustaqbilan, sambil menghadap kiblat, mustaqbilan sambil menghadap Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Syam. Maksudnya Nabi Muhammad sedang buang air. Saya ngelihat tuh Sayyidina Abu Umar mengatakan, saya lihat Nabi Muhammad buang air. Di atas labinah tuh berarti lagi buang air. Nah, buang airnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau beliau Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, berarti itu Nabi Muhammad sedang membelakangi kiblat. Karena Baitul Maqdis di arah utara, kiblatnya di arah selatan. Kalau beliau menghadap Baitul Maqdis, berarti Nabi Muhammad sedang menghadap kiblat. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika buang air out, berarti larangan menghadap atau membelakangi kiblat itu ada bagi orang yang di sahara, padang lapang. Kalau di dalam ruangan enggak ada masalah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun melakukan ini kan. Apa namanya? Hadis ini. Wa fi riwayatin al-Bukhari, wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, fa ra'aituhu, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustadbiral kiblati, membelakangi kiblat, mustaqbilal Syam, menghadap ke negeri Syam. Ya sama aja. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin agak menjadi kebaikan bagi kita, bisa jadi kebaikan kalau acara kita ini di-share ke teman-teman yang lain, agar setiap paginya kita bisa bersama-sama mengaji pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, nambah jemaah begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jadi jalan kebaikan bagi kita semua, bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para ajengan, bagi para tokoh sarjana muslim yang juga mengikuti kajian ini. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam pembacaan atau kesalahan dalam penerjemahan, atau juga kesalahan, kekeliruan dalam memahami teks Kifayatul Akhir ini, saya dengan amat sangat untuk minta dikoreksi. Dan saya sangat senang sekali jika ada koreksi. Bisa koreksinya melalui kolom komentar atau juga bisa melalui nomor pribadi saya, baik itu Telegram atau WhatsApp bagi yang punya nomornya. Saya sangat senang sekali kalau kemudian bisa dikoreksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana Allahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.